apa yang orang katakan kepadaku, aku percaya kamu. Tak peduli apa yang orang katakan tentang kamu. Yang ku tahu, kau selalu sejukkan hatiku. Yang ku tahu, kau selalu ada di saat ku membutuhkanmu. Kau selalu ada di saatku rapuh. Takkan berarti tanpa kau di sisiku. Aku percaya kamu. Oh, kau takkan pernah berhenti untuk selalu mencintaiku. Yang ku tahu, kau selalu sejukkan hatiku. Yang ku tahu, kau selalu ada di saat ku membutuhkanmu. Kau selalu ada di saatku selalu ada di saat.